emang lagi cantik. Hai sayangku, hari ini kamu cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatiku. Hai sayangku, ku perlakukan dirimu seperti seorang ratu. Kau ingin dimanja daku. Cantik. Hai sayangku, hari ini kamu cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatiku. Hai sayangku, kau perlakukan dirimu seperti seorang ratu. Kau ingin dimanja daku. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan diriku saja. Emang lagi cantik, tapi bukan secantik. Kau ingin dimanja daku.